aktivirat emetumatik misal sahaja kerana ini tiada musa kaskala sanem golmi kerana dia pramat yang siapa seroni memang dia pas lekat gini aneh tu. Isam mending api dia kiri bili api ada pramat yang sing rajkari matu menlipiak yom kerla. Ikerah ikerah utteri laba gina inan tu ruh lima ayatun terlipi laba tu nara passe meka samajer tu itu lok kalle lirdan pulam meka aramme. Eka rapi itu sahaja. Apa itu mereka berdiri untuk kerana adhas game pula. Mereka screen ne, mereka game gahan ne, mereka daru ata, ikhwan demam kau bayi ne hitu ak ne, mereka puluan nikah me, beti samar daru mati taradi, jangan ini terang lagi ne pulau mereka. Namun kesel itu, adat ini tatkah tekapiti itu ada, awdani inno ana, undai.